Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi ilajus sara'. Pasal yang berikutnya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengobati epilepsi. Akhraja fi sahihain min hadithi Atha bin Abi Rabah qala ibn Abbas ala urika imra'atan min ahli al-jannah al-imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan di dalam sahihain di dalam hadith Atha bin Abi Rabah. Beliau berkata Ibn Abbas ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah aku kabarkan, aku perlihatkan kepada engkau seorang wanita dari ahli jannah. Qultu bala, tentu. Oleh hadir marah sauda, wanita ini adalah wanita hitam. Atatin Nabi SAW, beliau pernah datang kepada Nabi SAW. Faqalat inni usra' wa inni adakasyaf fadu'ullaha li. Wai Rasulullah SAW, sungguhnya aku terkena epilepsi. Ketika aku sakit, aku membuka auratku tanpa disengaja. Artinya enggak, bukan dari kesengajaan, karena sakit. Fadullah liyar, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Faqala, in syaiti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu akan mendapatkan surga. Wa in syaita da'ushiti da'utullah laki an yu'afiyaki. Kalau kamu bisa, maka kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan kamu. Faqalat asbir, maka perempuan tadi mengatakan, aku akan bersabar kalau begitu. Qalat fa inni atakashaf, kemudian wanita tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, aku sering menyingkap pakaianku. Artinya bukan kesengajaan. Ini dibedakan, orang yang sengaja dan yang tidak sengaja beda, nggak bisa disamakan. Ya, kasus seperti ini saja Rasulullah SAW masih memberikan uzur karena penyakit, sakit. Demikian pula mungkin karena seorang yang sakit atau apa, kadang mukul, karena sakit, bukan karena sengaja. Dia mukul orang atau apa, karena sakit, bukan karena sengaja, maka uzur yang seperti itu. Sebagaimana wanita ini, sahabiat radhiyallahu ta'ala anha. Wa Rasulullah, sungguhnya aku sering membuka auratku, maka doakanlah pada Allah agar aku tidak menyingkap pakaianku. Pada Allah, maka Rasulullah SAW mendoakannya, ya, supaya tidak tersingkap pakaiannya. Qultu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sar'at. Epilepsi, gangguan jiwa seperti epilepsi itu ada dua jenis. Epilepsi atau gangguan jiwa yang di situ dari arwah yang jahat, al-ardiyah dari bumi, wa sar'un min al-akhlat ar-radiyah. Dan yang kedua, epilepsi dari karena unsur yang rusak. Maksudnya paham? Dia makanan, makan kimia, apa-apa. Otaknya rusak. Mungkin gen, apa-apa. Saraf yang rusak. Karena dari makanan, pola makan, pola minum, dan lain sebagainya. Misalkan, makanannya apa selalu kimia dan yang semisalnya. Pasti itu gangguan jiwa pasti ada. Ima ini, ima itu, ima tersinggung, ima marah-marah, ima mungkin. Kelainan jiwa bisa-bisa, kenapa enggak bisa. Na'udzubillah. Maka yang jenis kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, as-sani walladzi yatakallam fil athibba. Yang kedua ini adalah yang dibahas oleh para tabib di dalam sebab mengobatinya. Paham ini. Biasanya misalkan mungkin faktor makanan, minuman dan lain sebagainya, makanan merkuri atau apa yang harum kadang ini bisa mengganggu apa pola pikir seorang, pola pikir seorang. Wa masarul arwah, adapun epilepsi atau gangguan jiwa yang semisal itu ditinjau dari segi di situ ada arwah yang jelek, yang jahat. Fa'imatuhum uqalahum ya'tarifu nabi. Para ulama, para uqala mengetahui hal ini. Wala yadfa'unahu, sehingga mereka tidak bisa mengatasinya. Tidak mampu mengatasi epilepsi yang jenisnya seperti ini dari arwah. Sihir, dukun, paranormal dan yang sebagainya. Wa ya'tarifu nabi anna ila jawab muqabbal fi arwah syarifah al-khayriyah al-uluwiyah tilka arwah syaririyah khabisa. Dan mereka menganggap para atiba, para uqala memasukkan pengobatannya yaitu dengan enam ruh yang baik, yang bagus, yang tinggi, kembali kepada Allah. Kebalikan dari ruh yang jahat, yang jelek. Fatadal fi asarha, sehingga bisa mampu mengatasi asar bekasnya dari yang jelek. Tu'arda fa'ala wa tubtiluha, bisa mengatasi perbuatan dan membatalkan dari enam akhlak arwah yang buruk, yang jelek. Wakil nasal adalah keabqarat fi ba'd kutubi. Syuf ini Ibn Qayyim rahimah menukilkan kalamnya abqarat. Abqarat ini Yunani. Di dalam masalah pengobatan sudah dijelaskan kemarin. Kalau dia ahlul kitab, fatwa dari Imam Ahmad, dia boleh. Di dalam permasalah tib, masalah pengobatan. Fadzakar wa'adillah jala syara, disebutkan oleh Afrat sebagian dari nah pengobatan as-syara. Waqala hadha innama yanfa' ma'asyara alladhi sababul akhlat wal ma'adah. Berkata Afrat, ya, epilepsi yang seperti ini, yang jenisnya karena makanan, minuman, atau akhlat, atau karena unsur yang masuk dalam tubuh ini bisa disembuhkan. Wa masar alladhi yakun min arwah la yanfa fi hadha al-ilaj. Adapun epilepsi yang sifatnya dari arwah yang jelek. Sihir, maksudnya sihir. Ya tentunya harus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Diruqyah atau diberikan apa namanya, wajangan, nasihat dan semisalnya dari yang baik-baik. Adapun dengan cara makanan, minuman, pengaruh, sehingga berpengaruh pada tubuhnya, maka ini bisa disembuhkan. Nah, Allahu'alam bisawab, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam, alhamdulillah.